memakai sendal. Rasanya memang ketika kita ya, nyeker, terkadang orang nyeker ketika dia tidak pakai sendal, jalannya hati-hati, kemudian terkadang ujung kakinya saja yang diletakkan agar ya, agar tidak terlalu, kalaupun nanti dia menginjak sesuatu ya, tidak terlalu berat injakannya ya. Nah, ini kesamaan antara berkendaraan dengan memakai alas kaki. Di sini diungkapkan sendal ya, diungkapkan sendal maksudnya adalah alas kaki ya, bukan hanya pakai sendal jepit. Nah, semua alas kaki dengan berbagai macam jenisnya ini yang dianjurkan oleh agama kita melalui hadis yang kita pelajari atau bab yang sekarang kita pelajari. Itu hadis yang pertama. Ya, hadis yang satu-satunya ya hadisnya, satu-satunya hadisnya. Ya. Dan seperti yang diungkapkan di sini, apalagi dalam peperangan, kasusnya dalam peperangan. Maka sekarang untuk perang itu ada alas kaki khusus, ya. Bukan hanya menghindarkan telapak kaki dari hal-hal yang menyakitkannya atau yang membahayakannya, juga sampai di atas mata kaki. Ya. Alas kaki untuk berperang itu luar biasa, di bawahnya keras, kemudian daging kulit yang di atasnya juga keras. Ya. Ini untuk menjaga keamanan. Untuk menjaga keamanan, kenyamanan ketika berperang. Landasan disebabkan oleh alasan ini juga Nabi SAW menganjurkan kita memakai sendal. Kemudian juga ya, menjaga dari kotoran-kotoran. Ya. Menjaga dari kotoran-kotoran yang biasa, kalau makhluk lain membuang kotorannya tidak, ya, tidak seperti manusia secara sifat kemanusiawiannya, ya, manusia sifat manusiawinya itu yang membuat dia membuang kotoran tidak sembarangan. Ya. Kalau dia sudah buang kotoran sembarangan, berarti dia bukan manusiawi saja lagi. Dia sudah tidak membawa sifat kemanusiaan yang memang fitrah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kotorannya dibuang jauh dari orang banyak. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan ancaman laknat bagi orang yang buang kotoran sembarangan. Ya. Nabi SAW mengatakan ittaqul malainas salasa. Ya, hindarilah oleh kalian tiga penyebab dilaknatnya manusia. Salah satunya buang kotoran di tempat berkumpul orang, ya, di tempat biasa manusia berkumpul, ya, di bawah-bawah tempat berteduh. Ya. Di tempat orang buang mengambil air, berkumpul untuk mengambil air bersama, kemudian di jalan-jalan, ya, ketika orang sering lewat di sana, kemudian dibuang kotoran, orang setiap lewat di situ nyumpah, ya, nyumpah, apalagi sampah, ya. Apalagi yang sampah yang bukan hanya sekadar mengganggu orang dengan baunya, tetapi mengganggu jalannya orang. Jadi separoh, hampir separoh dari jalan itu sudah diambil oleh onggokan sampah. Ya. Tidak pantas seorang tidak pantas manusia yang membawa sifat kemanusiaannya melakukannya, apalagi seorang muslim yang sudah membawa aturan agama yang sangat ditekankan dan bahkan dilaknat. Bagaimana hidup merasa nyaman bila mana kita selalu disumpahi oleh orang. Ya. Sumpah serapa orang tidak akan merasa hidup tentramnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Sumpah serapa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita yang menjadi penyebab dari sumpah tersebut. Ini yang perlu diperhatikan dan kembali kita ke bunyi bab, ya, anjuran memakai sendal dan sejenisnya. Dan di sini hadisnya bermakna perintah, istakthiru atau akthiru. Seringlah, perbanyaklah. Bisa jadi saat-saatnya, ada saat-saatnya kita tidak memakai sendal. Ya, ada saat-saatnya tidak memakai sendal. Saya mendengar ya, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar, ya, sudah meninggal dunia. Dari rumahnya tempat dia tinggal itu di kawasan para penuntut ilmu, dan di masjid dia mengajar itu masjid yang selalu marak dengan kajian, baik dari dia sendiri yang menyampaikan pagi, ya, malam, petang. Antara rumahnya dengan masjid itu diatur bagaimana layak untuk berjalan ke masjid itu tidak pakai sendal, ya, dari kebersihannya, kemudian dari lapisan jalannya yang mungkin ada sisi pengobatannya, maka dia berjalan dari rumah ke masjid itu tanpa sendal. Ya, dari rumah ke masjid tanpa sendal. Jadi kata-kata perbanyaklah berarti ada saatnya kita dibolehkan untuk tidak memakai sendal. Karena yang disuruh adalah seringlah, perbanyaklah. Ya, bukan berarti larangan dari memakai sendal, larangan dari tidak memakai sendal, tetapi perintah untuk sering memakai sendal menunjukkan adanya saat-saat kita dibolehkan untuk melepaskan sendal. Ya, dibolehkan untuk melepaskan sendal, terutama bila mana kita tidak pakai sendal rasanya aman dari kotoran, dari bahaya, jalannya bersih. Ya, kalau di masjid-masjid kita lihat batas suci. Nah, kalau sudah kita pakai sampai situ, kita justru tidak boleh pakai sendal. Kalau sudah ada batas suci, ya, batas alas kaki, ya, berarti sudah saatnya kita lepaskan sendal walaupun belum masuk masjid. Ya, walaupun belum masuk masjid. Karena ketika diungkapkan batas suci, berarti tempat di situ sudah aman, ya, aman dari gangguan, aman dari kotoran. Wallahu a'lam. Ya. Dia tidak sekedar mubah, ada nilai lebih dari mubah. Ya, ada nilai lebih dari mubah yang dan disebabkan oleh hikmahnya tadi. Islam menginginkan kita tampil aman, berjalan aman, kemudian bersih. Menginginkan kita ketika berjalan itu dalam keadaan aman, tentram, tidak ada yang dikhawatirkan. Ya. Karena Islam ini memberikan keselamatan. Salah satu prosedur untuk selamat adalah pakai sendal. Kemudian yang kedua, aman dari kotoran, aman dari kotor. Ya. Ketika kita berjalan, kita tidak dikenai oleh kotoran-kotoran. Ini lebih dari sekedar mubah. Ya, karena tidak mungkin mubah bila mana ada perintah. Dan yang menurunkan perintah dari wajib banyak. Ya. Ya, makanya dalam kaidah usul fikih, asal dari perintah itu hukumnya wajib selama tidak ada dalil yang menurunkannya. Dalam masalah kesendal ini ada dalil yang menurunkan. Ya. Ya. Nabi SAW seperti keadaan-keadaan tadi, dan perintahnya bukan dan konteksnya bukan larangan tidak memakai sendal, tetapi anjuran untuk sering memakai sendal, menunjukkan ada saatnya kita tidak memakai sendal, seperti dalam kasus seperti tadi antara rumah kita ke masjid dan kita merasa aman. Ya, mungkin tidak memakai sendal, apalagi ada sekarang ini alas kaki refleksi. Ya. Sendal alas kakinya, sendalnya itu dibuat bagaimana dia menjadi sarana untuk refleksi. Bila mana kita berjalan di atas kerikil misalnya, dan terjamin bersih, ini sama dengan itu. Bahkan di sebagian masjid ada sarana disusun kerikil-kerikil itu untuk berjalan di sana. Tentu tidak pakai alas kaki. Dan tapi tujuannya hanya untuk sekedar jalan. Sementara ini, ya, 3-in-1, berjalan ke masjid. Ya. Ya, refleksi, kemudian langkah-langkahnya juga yang terhitung sebagai pahala. Wallahu a'lam. Atau bukan hanya 3-in-1 ya, banyak sekali mengangkat derajat, menghapus dosa, ya, kemudian tertulis sebagai satu kebaikan, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu, saya lupa ya, termasuk salah satu yang menurunkan dia bukan sebagai perintah wajib adalah Nabi SAW tidak membenarkan memakai sendal di ketika masuk ke kuburan. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk melepas sendal, ya, melepas sendal ketika ini sebagai, jadi melepasnya juga sebuah ibadah ketaatan kepada Nabi SAW. Jadi ini menambahkan bahwa perintah memakai sendal itu bukan perintah wajib. Ya. Bab berikutnya, bab 19, bab istihbabu lubsin na'li fil yumna awwalan wal khal'i minal yusra awwalan wa karahatul masyi fi na'lin wahidatin. Ada tiga ya. Pertama, mustahab memakai sendal menggunakan kaki kanan pertama kali. Ketika kita pakai sendal, maka yang bagaimana kita ketika pakai sendal itu berpahala, ya dahulukan kaki kanan. Ya, dahulukan kaki kanan. Jadi sampai pakai sendal pun kita tidak lepas dari pahala. Makanya seorang muslim itu produktif, selalu memproduksi pahala. Dan ketika lepas sendal, dia juga bisa memperoleh pahala, yaitu mendahulukan kaki kiri. Kemudian yang ketiga, makruhnya berjalan menggunakan satu sendal, maksudnya sebelah. Ya. Ini dalam kasus ketika kita kehilangan satu, putus talinya satu, maka nanti akan ada anjuran bagaimana sikap yang dituntun oleh agama kita. Ya. Yang putus satunya, yang putus talinya cuma sebelah kiri, sementara yang sebelah kanan utuh. Maka bagaimana sikap yang harus kita ambil? Kalau kita berjalan dengan satu sendal, sebelah sendal, ini makruh hukumnya, sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam An-Nawawi. Anjuran memakai sendal dengan kaki kanan terlebih dahulu, melepaskannya dengan kaki kiri terlebih dahulu, dan makruh berjalan dengan satu sandal. Bukan maksudnya pakai sendal satu saja ya. Nah, tapi ya dalam kasus seperti tadi, hilang satu, putus satu. Ya. Hadis yang pertama, 5433. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdurrahman ibn Salam atau Sallam Al-Jumahi qala haddatsana Ar-Rabi' ibn Muslim an Muhammadin ya'ni ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadisnya, idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khana'a falyabda' bis shimal وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا. Apabila salah seorang kamu memakai sendal, maka mulailah dengan tangan, dengan kaki kanan atau dengan sebelah kanan. وَإِذَا خَلَعَ, apabila dia mencopot, melepaskan sendal, فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ, mulailah dengan sebelah kiri. وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا, dan hendaklah dia memakai kedua-duanya ya bersama-sama, atau hendaklah dia melepaskan keduanya bersama-sama. Maksudnya kalau fungsi yang berfungsi cuma satu, apa yang harus kita lakukan? Ya, lepaskan kedua-duanya. Kalau yang satu lagi tidak bisa dipakai, lepaskan kedua-duanya, nyeker. Ya. Sementara perintahnya adalah memakai untuk kedua-duanya. Memakai, kalau memang kita memakai, maka pakai kedua-duanya, dahulukan kaki kanan ketika memakai, dan ketika melepas dahulukan kaki kiri. Ya. Ini hadis yang pertama menjelaskan ketiga-tiga permasalahan tadi dalam bab. Yang pertama, memakai dahulukan kaki kanan, melepas dahulukan kaki kiri. Kalau seandainya ya, kaidah umum memakai sendal harus kedua-duanya agar adil untuk kedua belah kakinya, dan bila mana satu harus dilepas maka kedua-duanya mesti dilepas. Ya. Bila mana ada satu yang harus dilepas, maka kedua-duanya mesti dilepas. Kata Nabi SAW, wal yun'ilhuma jami'an, dan apabila melepaskannya hendaklah dan hendaknya ia memakai keduanya sekaligus atau melepaskan keduanya sekaligus. Itu hadis pertama. Jelas sekali ya pemahaman dari hadis ini persis dengan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam bunyi babnya. Berikutnya 5434. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Ini tadi hanya adalah perintah ya untuk memakai kedua-duanya, dan kalau seandainya satu mesti dilepas, maka lepas kedua-duanya, itu larangan ya. Perintah untuk memakai kedua-duanya dan larangan untuk melepas atau perintah untuk melepas kedua-duanya ya. Kalau memakai, maka pakai kedua-duanya. Kalau lepas, lepas kedua-duanya. Di sini adalah larangan memakai sebelah ya, hadis yang kedua, larangan memakai sebelah. La yamsi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang kamu berjalan dengan menggunakan sebelah sendal ya, sebelah alas kaki. Ini ketegasan dari hadis sebelumnya ya. Tidak dibenarkan memakai sendal sebelah, berjalan dengan menggunakan sebelah sendal. Liyun ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Ini prinsipnya. Kalau pakai, pakai kedua-duanya. Kalau lepas, lepas kedua-duanya. Ini tidak berlaku untuk orang yang punya istri dua ya. Tidak boleh. Kalau satu cerai, cerai kedua-duanya. Ya, kalau pakai, pakai kedua-duanya tidak bisa. Ini hanya sendal. Ya. Ya. Lima 5435. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar an Abi Syaibata wa Abu Quraib wallafdhu li Abi Quraibin qala haddatsana Ibnu Idris anil A'mash an Abi Razin ya Abu Razin. Ini sudah tiga orang muridnya Abu Hurairah. Yang pertama adalah Muhammad ibn Ziyad, yang kedua Al-A'rad. Al-A'rad kalau tidak salah namanya Abdurrahman Al-A'rad, saya lupa namanya. Ya, yang ketiga sekarang ini adalah Abu Razin. Abu Razin, muridnya Abu Hurairah. Abu Razin di sini bercerita, qal kharaja ilaina Abu Hurairah. Abu Hurairah keluar menjumpai kami. Fadaraba biyadihi ala jabhatihi. Ya. Kemudian dia dengan tangannya memukul. Kan biasa kita lakukan ya. Memukul jidatnya. Ya. Fadaraba bukan mukul nyamuk ya. Ya. Fadaraba biyadihi ala jabhatihi. Kemudian tiba-tiba dia memukul dengan tangannya keningnya. Faqal, lalu dia mengatakan, ala innakum tuhad innakum tuhaddatsu tahaddatsuna ala innakum tahaddatsuna anni akdhibu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam litahtadu wa adilla ala wa inni ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza qata'a shis'u ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihahuma hatta yuslihaha. Kata Abu Razin, Abu Razin datang menjumpai kami, kemudian dia memukul wajahnya atau keningnya dengan tangannya, kemudian dia mengatakan, ala ketahuilah, innakum tahaddatsuna, sesungguhnya kalian memperbincangkan, anni akdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya berdusta atas nama Rasul. Ya. Jadi mereka memperbincangkan tentang Abu Hurairah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litahtadu wa adillah, agar kalian dapat hidayah sementara saya sesat. Ya. Ya. Litahtadu wa adillah, agar kalian dapat hidayah dan saya desak. Ini menunjukkan bahwa memalsukan hadis Terkadang tujuannya baik. Ya, makanya dahulu beberapa penyebab yang dijelaskan oleh para ulama dari orang-orang memasukkan hadis. Terkadang hanya untuk membuat orang beramal. Ya. Memberikan semangat kepada orang untuk membaca Al-Quran. Kan baca Al-Quran kan hidayah. Baca Al-Quran hidayah atau tidak? Salat malam hidayah atau tidak? Puasa sunat hidayah atau tidak? Tetapi ketika dibuatkan hadis palsu, ya, orang beribadah gara-gara hadis palsu tersebut, semangat beribadah, sementara pembuat hadis palsu ini sesat. Ya, ini diantara tujuan mereka. Banyak orang yang mengakui ya di zaman dahulu, karena memang pemalsu-pemalsu hadis ini tidak bisa bersembunyi. Kalau kita sekarang ini mudah orang memalsukan, karena kita tidak tahu hadis. Ya. Sekian banyak orang naik atas mimbar menyampaikan hadis yang bukan hadis, yang mendengar semuanya tahu yakin itu hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Ya. Sekian orang duduk seperti saya duduk sekarang ini menyampaikan hadis, ternyata bukan hadis Nabi, orang mengira itu hadis Nabi. Apalagi kalau mengatakan dari Nabi SAW, ini hadisnya dari Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Dahulu tidak bisa mereka bersembunyi, karena para ulama itu selalu mengintai. Ya. Makanya ketika salah seorang pemalsu hadis hendak dieksekusi, karena sudah terlalu banyak kedustaan yang dia lakukan, maka pemerintah memvonis dia hukum mati. Sebelum dipenggal, dia dengan sombongnya mengatakan kepada khalifah, "Wahai khalifah, saya kalaupun engkau membunuh saya, maka engkau tidak akan mungkin bisa berbuat terhadap ribuan hadis yang saya telah palsukan." Ya. 2000 hadis yang telah ini dia memalsukan memang untuk merusak agama. Ya. Merusak agama. Kata khalifah dengan amannya, dengan bangganya, "Ya'isulahal jahabidah. Hadis-hadismu yang banyak itu sudah ada orang-orang yang akan menyaringnya." Jelas agama ini sudah sempurna, makanya ada buku-buku khusus tentang hadis palsu semenjak abad kelima. Ya. Ibnu Jauzi abad kelima dia sudah mengumpulkan hadis palsu. Kalau kita mengatakan tidak ada kerjaan, hadis-hadis sahih saja kita belum banyak hafal, sementara mereka hadis sahih sudah mereka perhatikan, sudah mereka lumat semuanya. Dan di antara cara Allah menjaga agama ini, Allah berikan mereka semangat untuk mencari kemanapun hadis palsu itu dan mereka kumpulkan. Ini sudah ada. Tidak ada kekhawatiran. Sementara kita sekarang begitu mudahnya tersebar hadis yang bukan hadis, karena kita tidak tahu hadis. Satu hadis pun kita tidak hafal, kaum muslimin. Jangankan hadis, ayat Al-Quran saja. Ya itu saja yang hafal. Al-Fatihah dan tiga kul. Tidak ada upaya untuk menghafal yang lain. Bagaimana pula hadis Nabi SAW? Sehingga mudah tersebar hadis-hadis palsu. Makanya di antara tujuan kita membacakan hadis-hadis seperti ini, agar tersebar ke masyarakat, hadis-hadis Nabi SAW dibacakan. Sudah yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ya. Dengan marahnya dia mengatakan, "Ala innakum tahaddatsuna anni akdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litahtadu wa adil." Ini ungkapan ini agar kalian dapat petunjuk bisa beramal, dan saya yang membuat hadis itu sesat. Ya. Sesat karena mengada-ada dan terancam neraka. "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata Nabi, hadisnya mutawatir. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, ya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, dengan memalsukan hadis itu dia menyiapkan tempat di neraka. Ya, kata Nabi, ancaman untuk mengada-ada. Orang dengan mudahnya mengatakan ini hadis Nabi, padahal dia belum tahu itu hadis atau tidak. Mengenal Sahih Bukhari pun tidak, punya kitab Sahih Bukhari pun tidak, tapi dengan beraninya menyampaikan. Dan karena dia mendapatkan dalam sebuah buku karangan fikih salat, ya, tuntunan salat, dalamnya ada hadis-hadis, di situ sama sekali tidak ada menyebutkan ini hadis diriwayatkan dari sebulan. Dan dia hanya bersandar kepada kitab tersebut. Dan ini bukan orang awam ya, orang-orang yang menyampaikan agama, yang tegak di atas mimbar, yang duduk di atas tempat mengajarkan pengajian, menyampaikan pengajian, tidak punya buku Sahih Bukhari, tidak punya buku terjemahannya pun tidak. Ya. Bagaimana dia tahu itu hadis Nabi atau tidak? untuk merujuk ini benar-benar hadis Nabi, karena buku hadis Nabi kan sudah dibukukan semuanya. Tidak ada yang di luar kepala, kecuali sedikit yang menghafal di luar kepala. Semuanya dibukukan. Kalau dahulu semuanya di kepala dan jarang dapat di kitab. Ya, percetakan tidak ada, belum ada. Mereka ketika awal-awal menyumpulkan hadis Nabi, mereka mengumpulkan di sini semuanya dan mereka jaga. Hari-hari mereka sibuk dengan mengulangi, ya, ribuan hadis mereka ulangi per hari, minimal 500 kali per hari di murojaah hafalannya. Sebagaimana murojaah hafalan Quran, mereka juga murojaah hafalan hadis. Satu saja dari sekian hadis, satu hadis salah saja mereka sudah khawatir kurang nilainya. Ya, khawatir ini orang terganggu hafalannya. Ada nilai-nilai para perawi itu? Ya. Ya, sa'ahifdhuhu, rusak hafalannya. Yang awalnya kuat kemudian rusak. Ini dikhawatirkan kalau ketika dia meriwayatkan hadis sudah mendapatkan nilai rusak hafalannya, pasti lemah hadisnya. Pasti lemah hadis. Makanya ketika para ulama hadis mengatakan thiqatun, terpercaya, kumpul dari situ antara agama dengan hafalannya. Karena untuk menilai seorang itu thiqah itu harus agamanya yang pertama, bukan orang sekedar hafalannya saja, agama dan hafalannya. Maka mereka mengulangi terus, mengulangi terus, mengulangi terus, sebagaimana kita menjaga hafalan Al-Quran. Jadi di kepala sebelum di kitab. Sekarang kita sudah ada di kitab, ya, dan sudah banyak yang menghafalnya. Ada orang para penuntut ilmu yang menghafal. Kita kalau tidak bisa menghafal, cukup membacanya. Ya. Sudah cukup mengenal bahwa ini ada dalam Sahih Bukhari, kita sudah membacanya. Ada dalam Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan ala wa inni asyhadu. Ya. Ketahuilah bahwa saya bersaksi, la sami'tu Rasulullah SAW yaqul, bahwa saya benar-benar mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi hadis yang beliau sampaikan dituduh bahwa dia membuat-buatnya. Ya. Karena masalahnya kan masalah sendal cuma. Masalah sendal. Kok masih begitu ketatnya? Ini kamu buat-buat hadis namanya. Ternyata Abu Hurairah merasa, ya. Maka dia mengatakan la sami'tu, demi Allah saya bersaksi bahwa saya benar-benar mendengar Rasulullah SAW bersabda, idzan qata'a syis'u. Ini sulit untuk melafazkannya karena berdekatan makhrajnya. Ya, hurufnya berdekatan. Syis'u. Ya, ini dalam baca Al-Qur'an kalau syin dengan sin ini berjumpa, payah membacanya. Syis'u. Ya, apalagi dengan huruf ain yang makhrajnya dari mulai di lidah kedua-duanya, di tengah lidah, di ujung lidah, kemudian masuk dia ke tenggorokan. Ya. Syis'u masukkan. Makanya sulit. Ya. Syis'u ahadi, kita tidak belajar tajwid ya. Syis'u ahadikum, bila mana putus tali sendal salah seorang kamu, fala yamsi fil ukhra, maka jangan dia pakai, tetap memakai yang sebelahnya lagi yang tidak putus, hatta yuslihaha, sampai dia memperbaiki yang putus. Berarti yang satu yang tidak putus jangan dipakai. Bagaimana caranya? Itu yang dalam hadis sebelumnya, lepaskan kedua-duanya, yang satu perbaiki, yang satu lepaskan, jangan dipakai. Ya. Perbaiki yang putus, kemudian nanti pakailah bila mana sudah baik, pakai kedua-duanya dan lepas kedua-duanya. Nah, ini hadis ketiga. Tersisa satu hadis ya. Tersisa satu hadis. Saya bacakan hadis yang terakhir. 5436 5436. Imam Muslim mengatakan haddatsanihi Ali ibn Hujr as-Sa'di qala akhbarana Ali ibn Mushir qala akhbarana al-A'mash an Abi Razin wa Abi Salih. Ini kedua-duanya dikumpulkan ya, Abu Razin dan Abu Salih. Tiga dua orang, bukan ya. Abu Razin satu, Abu Salih kedua, murid dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW bihadzal makna, semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu Abu Hurairah marah kemudian memukul keningnya kemudian mengatakan, apakah kalian mengatakan saya berdusta atas nama Nabi sehingga kalian dapat hidayah sementara saya sesat? Sungguhnya saya benar-benar mendengar Nabi SAW mengatakan bila mana putus tali sendal salah seorang kamu, maka jangan sampai dia gunakan yang satu yang tidak putus untuk berjalan. Lepaskan kedua-duanya, perbaiki yang rusak, kemudian pakai kedua-duanya. Ya, inilah tuntunan memakai sendal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan inilah indahnya agama kita. Sampai memakai sendal pun dituntun. Ya, dituntun. Ini cara memakai sendal yang kamu dapat pahala dengannya. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk menerapkan apa yang kita pelajari dari ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.